بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pagi ini Allah kembali anugerahkan pada kita nikmat kesempatan hidup untuk kita menambah amal soleh kita dan bertaubat kita pada Allah Ta'ala. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, Allah masukkan ia ke dalam surga. Dua waktu dingin ini adalah waktu fajar wal asr, waktu salat subuh dan asar. Subuh dingin di ujung malam dan asar dingin di ujung siang. Kita syukuri nikmat Allah yang agung ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita di antara sifat para anbiya dan rasul yang mulia adalah mereka memiliki sifat tawadhu. Sehingga dengan sifat itulah Allah Ta'ala cinta padanya. Demikian pula orang-orang mukmin mencintainya. Begitupun kita mukminin, Allah perintahkan pula untuk memiliki sifat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan padaku agar kalian bersifat tawadhu. Sehingga dengan sifat tawadhu ini, tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun yang ia berbuat jelek kepada yang lainnya. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hingga Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 82. Balasan bagi orang-orang yang bersifat tawadu. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardil wala fasada. Wal'akibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat. Surga yang Allah telah siapkan, kami jadikan itu lilladzina la yuriduna 'uluwa. Kami jadikan itu semua nikmat akhirat bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan 'ulu. Al-'ulu fil ardi ini bermakna kedudukan, kekuasaan, ya, ketenaran, cinta kepemimpinan atau jabatan. Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan seperti itu. Di muka bumi, wala fasada, dan tidak melakukan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan terkait dengan ayat ini, bahwa di antara manusia ada empat golongan. Pertama, alladzina yuridunal 'ulu wal fasad. Golongan orang-orang yang menginginkan al-'ulu, kedudukan, kekuasaan, jabatan atau kecinta, kepemimpinan dan ketenaran, juga inginkan kerusakan di muka bumi. Siapa mereka? Humul muluk. Mereka itulah para raja. Ambisinya ingin menguasai semua dan melakukan tindak kerusakan demi memuluskan kekuasaan atau ambisinya. Seperti Fir'aun, ya, sampai dia memberikan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel karena takut akan menggulingkan kerajaannya. Lihat kerusakan yang begitu besar, ya, dari ambisinya. Begitu pula Namrud. Bagaimana ia sampai membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang juga dianggap merongrong kekuasaannya. Begitulah para raja sifatnya. Maka yang kedua, alladzina yuridunal fasad wala yuridul ulu. Orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi, walau ia tidak menginginkan kedudukan, jabatan ataupun kekuasaan, ketenaran, yaitu mereka seperti para pencuri. Mereka yang penting nyuri, rampok, ya, yang disebutkan seperti para pencuri. Mereka melakukan tindak kerusakan, tapi mereka tidak menginginkan jabatan, tidak merebut kekuasaan. Dan yang ketiga, alladzina yuridunal 'ulu wa la fasada fil ardh. Mereka menginginkan kekuasaan, jabatan, ketenaran, tapi mereka tidak melakukan tindak kerusakan. Dan ini hadirin golongan orang-orang yang banyak memberikan kebantuan-bantuan kepada sesama, namun dari bantuan yang ia berikan, ia inginkan jabatan, inginkan kekuasaan atau ingin ketenaran. Dia banyak memberi pinjaman, bantuan kepada manusia. Maka golongan yang paling mulia, kata beliau, golongan yang keempat, yang paling utama, yaitu hum ahlul jannah, yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, mereka adalah penduduk surga, ahli surga, alladzina la yuridunal 'ulu fil ardi wala fasad. Orang-orang yang tidak menginginkan kekuasaan, jabatan, kedudukan atau ketenaran di muka bumi, juga tidak inginkan kerusakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang dia bersifat tawadu. Dan ini adalah merupakan sifat dari para anbiya. Kemudian Allah sangat benci pada mereka orang-orang yang sombong. Dan ini adalah lawan dari sifat tawadu. Kita akan paham tawadu kalau kita memahami apa itu sombong. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga mereka itu orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun kecil sebesar zarrah, biji yang paling kecil. Qala rajulun, ada seorang yang berkata, innar rajula yuhibbu ay yakuna sawmu hasana wa na'lu hasana. Sungguh ada orang yang senangnya ia pakaiannya bagus, sandal, sepatunya bagus. Dia sampaikan ini kepada Nabi, apakah ini termasuk sombong? Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah Maha Indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah sombong yang telah menjadikan iblis karena sombongnya la'anahu Allah ta'ala wa tardu wa tawa'adu ilan binnar, yang menjadikan iblis Allah ta'ala laknat, Allah usir dari rahmatnya, dan Allah ancam dengan neraka wa bi'sal qarar, dan itu seburuk-buruk tempat. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, hati-hati dari jebakan iblis menghembuskan dalam hati manusia sifat sombong ini. Adapun orang-orang mukmin diperintahkan Allah untuk bersifat tawadu. Apa itu tawadu? Makna tawadu ini mencakup qabul haq wal khudu li amrillahi azza wa jalla. Tawadu itu menerima kebenaran dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian khifdul janadil muslimin wa adam uhtiqarihim. Makna tawadu juga lanjutannya, dia merendahkan diri terhadap mukminin dan tidak meremehkan. Ikhwah barakallahu fikum, merendahkan diri bukan berarti kita hina. Namun kita merendahkan sayap, merendahkan diri ini dalam arti kita memuliakan saudara kita dan kita tidak meremehkan mereka. Jangankan ya orang-orang yang berilmu, sedangkan di kalangan masyarakat kita awam sekalipun mereka ada istilah Anda sopan, kami segan, betul? Tapi Anda kurang ajar, ya kami hajar, kan begitu. Maka ingat, ini peribahasa sebenarnya mengingatkan kepada kita, ternyata apa yang diajarkan Allah, sopan santun, ini membuat orang juga segan dan menghormati kepada diri kita. Bukan berarti kita merendahkan diri, kemudian kita jadi hina. Sehingga hadirin iwafillah, di antara faedah orang yang punya sifat tawadu, pertama, dia akan mudah menerima kebenaran dari orang yang menyampaikan. Ya, yang menyampaikan kebenaran tersebut. Dia mudah menerima. Karena ia tidak menyombongkan diri, merasa lebih. Seperti halnya air. Itu tidak mungkin air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Sehingga bagi para penuntut ilmu, kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, hendaknya bersifat tawadu supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita dengan mudah. Ibarat hati kita ini bumi, air itu ilmunya. Kalau buminya itu lebih rendah, maka air akan mengalir ke bumi yang lebih rendah atau tanah lebih rendah. Tapi kalau dia menjadikan dirinya kayak gunung tinggi, sulit air untuk naik ke atas gunung. Air yang betul turun dari gunung atau naik ke gunung. Nah, itu sudah gambarannya. Kalau kita paham air turun dari gunung berarti itulah. Kalau kita tawadu, air atau ilmu mudah turun ke hati kita. Kemudian di antara faedah tawadu juga, orang itu tidak gampang meremehkan saudaranya. Ada muktiqari, ya. Tidak akan gampang meremehkan mukminin. Kemudian dengan sifat tawadu tersebut, seorang akan mencintai sesamanya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka Allah Ta'ala akan menggantikan dengan satu kaum yang mereka Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Mereka cinta kepada Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka orang-orang yang lembut, santun kepada mukminin dan kasar, tegas kepada orang-orang kafir. Allah sayang mereka. Kemudian di antara faedah sifat tawadhu pula hadirinya dimuliakan Allah. Orang-orang yang dia tawadhu memiliki kemuliaan di hadapan orang-orang kafir dan memiliki kemuliaan di hadapan mukminin. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Karena sikapnya kepada mukmin lembut, rahmat, santun, sayang. Pada mukmin tegas, sehingga izzah Allah berikan bagi mereka. Dan di antara sifat tawadhu faedahnya juga, orang yang bersifat tawadhu akan lapang dada dan pemaaf kepada sesama mukminin. Seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mukminin, wahfid janahaka liman tabi'aka minal mukminin. Dan rendahkanlah sayapmu, sikapmu terhadap orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Sikap pemaaf, sifat rendah hati, ini adalah merupakan kemuliaan tersendiri. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabarkan kepada kita, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bersifat tawadhu karena Allah, Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa siapa yang bersifat tawadhu, bukan Allah hinakan, tapi Allah muliakan, Allah angkat derajatnya. Sehingga hadirin, kita diperintahkan ketika bersifat tawadhu, lakukanlah itu karena Allah. Bukan biar dipuji orang, oh fulan masya Allah tawadhu. Ya. Kalau kita melakukan itu karena manusia, pujian manusia, berarti kita tidak masuk dalam golongan tawadhu. Tapi itu berarti kita menipu diri kita sendiri. Pura-pura tawadhu. Padahal sombong. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwah barakallahu fikum, juga termasuk di antara faedah dari tawadhu, orang yang bersifat tawadhu akan merasakan lezat atau manisnya iman di dalam hatinya. Dan dia berikutnya akan bersikap ekonomis dalam hidupnya. Tidak israf, berlaku boros, dan juga tidak sombong. Juga orang yang bersifat tawadhu tidak akan ujub dengan kebaikan yang dilakukannya, dengan kebaikan yang Allah anugerahkan padanya, baik harta maupun kedudukan, kepandaian, kecerdasan, tidak membuatnya ujub, tapi membuat dia tawadhu. Hingga ikhwah barakallahu fikum, dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbul alim mutawadhi yabghadul alimul jabbar. Sungguh Allah Azza wa Jalla mencintai seorang alim yang bersifat tawadhu. Allah amat benci seorang alim yang sombong. Tapi seringkali kepintaran membuat orang kiber. Karena pinter, seringkali orang kiber. Kayak seperti dalam satu kelas umpamanya. Ada 10 murid. Ini yang satu dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus. Kadang-kadang dia muncul kiber. Meremehkan teman sendiri. Ah, kamu nilainya aja 5. Ya meremehkan kadang-kadang. Ini termasuk bintik-bintik sombong sebenarnya. Kenapa sombong itu kita menolak kebenaran dan meremehkan saudaranya. Terkadang yang paling pintar ini ketika diingatkan, ah kamu ya tahu apa. Ya ada seperti itu. Dan sungguh ikhwah, kalau kita mau jujur melihat perjalanan dakwah ini, ketika dari awal kita mengenal dakwah Ahlus Sunnah, sekian asatidah masih sedikit sekali. Kemudian Allah pun menapis atau Allah menyaring. Ya, ada yang terhempas, terlepas dari dakwah ini masuk sururi, masuk ihtirat, ya, masuk halabi. Terus dan ketika banyak asatidah sudah di mana-mana dan banyak datang dari Yaman juga tidak ubahnya. Dan yang sering terjadi permasalahan muncul karena adanya kiber pada jiwa. Merasa saya juga berilmu seperti dia juga punya ilmu. Ya, ngapain dia ya komando saya? Ngapain dia atur saya? Saya juga bisa ijtihad, dia juga punya ijtihad. Saya punya ya kaidah seperti dia juga punya kaidah. Lihat hadirin, kadang-kadang munculnya penyakit ini dari kecerdasan yang dimilikinya. Apalagi dia bilang, saya tahu dia waktu belajar di sana, dia seperti ini kok. Ya, saya lebih banyak hafal dari dia. Sampai terkadang keluar ucapan, siapa di antara asatidah yang hafal Quran coba? Cuman saya saja toh. Nah, lihat hadirin, ucapan-ucapan macam begini muncul dari seorang dai. Sehingga ia meremehkan nasihat yang lain. Ketika disampaikan nasihat ustaz, kata ustaz fulan begini-begini, ah dia tuh ngapal Quran. Subhanallah hadirin. Kira-kira yang seperti ini termasuk bentuk meremehkan enggak? Meremehkan dan akhirnya nasihat tidak sampai. Maka ikhwah, orang yang bersifat tawadhu, dia tidak akan ujub pada dirinya. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita salasun muhlikat. 3 perkara yang akan membuat binasa seseorang, yaitu hawan muttaba'an, syekhun muta, ijabul mar'i binafsih. Yang pertama hawa nafsu yang diikuti, kemudian kebakhilan yang ditaati, kemudian yang ketiganya bangga diri, seorang ujub akan dirinya. Dan ini tidak ada pada mereka orang-orang yang tawadhu. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri balasan jannah karena sifat tawadhu'nya. Dan ya fil barakallahu fikum, orang yang bersifat tawadhu akan berakhlak mulia sehingga dicintai Allah, dicintai mukminin. Sedangkan orang-orang yang sombong dibenci Allah, dibenci manusia pula. Karena apa? Dia telah melanggar hak Allah dan melanggar hak sesama manusia. Di mana melanggar hak Allah orang yang sombong? Sungguh sombong itu tidak pantas bagi kita hamba. Yang pantas sombong dengannya hanya Allah Ta'ala yang maha sempurna, maha segalanya. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, di antaranya dalam suratul Isra, Allah telah ingatkan kita, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُهُ الْجِبَالَ تُولَ. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak mungkin akan bisa menembus bumi. Dan kau tidak akan mungkin setinggi gunung. Walaupun engkau sombong, kayak apa keadaanmu. Mungkin engkau karena punya kekuatan lebih. Sekuat apapun, sesakti apapun kalian saktinya, tidak mungkin akan bisa menembus bumi. Dan tidak mungkin akan setinggi gunung. Kecil, kerdil kalian. Sehingga sadarilah. Karena biasanya orang sombong itu dia, kata orang Jawa, gumede. Rumongso awae gude. Padahal kecil. Ya. Kayak gunung, enggak mungkin. Maka ikhwan barakallahu fikum, jangan kalian ini seperti kata yang sombong dalam cerita anak-anak ya. Kata dia lapor sama induknya, ngelihat kambing ada binatang besar dia takut. Kata induknya, dia gelembungkan badannya, sebesar ini nak, besar lagi, berusaha dibesarkan lagi, sebesar ini masih tambah besar lagi, meletus pecah. Lah segede apa sih kata? Enggak mungkin akan bisa menyamai kambing istilahnya. Begitu kiranya orang yang sombong, kayak apa gumedenya, sombongnya, enggak mungkin akan bisa melebihi tingginya gunung atau menembus dalamnya bumi. Sehingga Allah tidak suka perkara itu. Dan Allah ingatkan dalam surat Luqman, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah enggak suka orang yang congkak, orang yang sombong. Ya. Maka iwafila barakallahu fikum, akibat dari kesombongan itulah Allah Ta'ala menghukum dia di dunia. Juga Allah hukum dia di akhirat kelak. Apa hukuman di dunia? Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ghafir ayat 35. Allah sebutkan, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian itulah kami menutup setiap hati yang sombong lagi congkak. Kalau hati manusia sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak lagi bisa mendapat kebaikan, apa jadinya? Jadilah kejahatan yang muncul. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim, andaikan engkau sadari anna nafs manba usyar, jiwa kita ini sumber keburukan. Kecuali yang Allah rahmati. Seperti yang disampaikan Nabi Yusuf dalam Al-Quran ketika Allah beritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya. Inna nafsa la amaratun bisu. Sungguh jiwa ini akan selalu mendorong pada perkara-perkara yang jelek. Illa marahimah Rabbi. Kecuali dirahmati Allah. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, orang yang sombong ini dihukum, ditutup dia hatinya karena kesombongannya. Bahkan dalam Al-Quran di ayat berikut, surat Al-A'raf ayat yang ke 146, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardh, akan aku palingkan mereka orang-orang yang dia sombong terhadap ayat-ayatku di muka bumi tanpa alasan yang benar. Allah akan palingkan dia. Orang-orang yang sombong di muka bumi. Sampai-sampai Allah sebutkan, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat tiap-tiap ayat Allah yang sampai, dia tidak mengimaninya. Kan tertutup. Ya. Dia mengimaninya. Wa iyyar sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Ketika ia melihat petunjuk, ada saudaranya menasihati, ada saudaranya mengingatkan, atau ada orang yang menunjukkan kepadanya kebaikan, petunjuk, la yattakhidhuhu sabila. Dia tidak mengikuti petunjuk itu. Dia tidak jadikan jalan hidupnya. Tapi sebaliknya, wa iyyar sabilal ghayy, ketika ia melihat jalan rusak, jalan sesat, justru yattakhidhu sabila, mereka menjadikan jalan hidupnya. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, antum perhatikan orang-orang yang ditahzir oleh ya ulama kibar seperti Syekh Rabi mereka ketika ditakdir oleh Syekh Rabi sebagai imam jarwah ta'dil di zaman kita ini, kebanyakan kalau mereka tidak rujuk, mereka akan kembali gabung dengan orang-orang yang rusak. Ya, seperti yang terjadi pada mereka, pengikut Halabiyun, begitupun pengikut yang lain Sururiyun. Dan demikian pula kita perhatikan ikhwah dari MLM, ketika Syekh Rabi mengingatkan, mentahzir di antara ustadznya, kemudian tidak menghiraukan tahzir yang disampaikan Syekh Rabi, dianggap kembali, malah ia semakin nampak jelas dengan siapa ia bergabung. Tidak bergabung bersama asatidah yang bersama Syekh Rabi mengikuti nasihat para ulama, malah gabung sama entah itu dengan Rojai, entah itu dengan Hajuri, entah itu dengan Halabi, dan bergabung dengan berbagai macam. Ya, nas'alullah salama afiyah ikhwa barakallahu fikum. Itulah salah satu contoh. Ambillah pelajaran, jangan kita ada pada diri kita kesombongan, karena Allah katakan sebagai ukubah, disebutkan dalam surat Al-Araf pula. Ya. Saya ulangi, dalam suratul An'am Allah Ta'ala menyampaikan, wa nuqallibu afidatuhum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami membalikan hati-hati mereka, pandangan mereka, sehingga mereka seperti seorang yang belum pernah beriman sebelumnya. Wa nadharum fi tughyanihim ya'mahun, kami membiarkan mereka buta, ya, dalam hidupnya Allah biarkan dalam kebutaan mereka. Nasallahu salam afiyah hadirin, kita berlindung pada Allah akibat dari kesombongan di balik pandangannya, seperti iblis ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia sombong sehingga pandangan dia keliru, dia memandang dirinya lebih mulia daripada Adam alaihi salatu wassalam. Hingga ketika Allah ketegur, ma mana'aka alla tasjud idh amartu, apa kiranya menghalangimu enggan sujud ketika aku perintah? Apa jawabnya? Inni khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Subhanallah hadirin. Menurut antum, secara jujur, tanah dengan api lebih mulia mana? Hah? Api. Tanah atau api? Sekarang kenyataan, di mana tanah ada, di situ muncul tumbuh-tumbuhan, air ada di situ, sumber kehidupan bagi manusia. Tapi ketika api menyala, membakar semua-semua. Itu sifat api membakar, menghanguskan, merusak. Ketika api itu ya menimpa kebun-kebun, terbakar semua. Jadi subur atau jadi habis? Kebun yang terbakar api, ya habis. Ya. Iblis terbalik pandangannya. Sehingga orang kalau sudah kiber, walaupun pinter, keblinger. Tahu keblinger? Salah memahami, salah jalan, tapi enggak mau sadar sampai ia tobat dari tobatnya. Kan lucu. Sudah tobat, rujuk, tapi setelah ya berjalan waktu, saya salah enggak sih? Ustaz enggak salah, Ustaz benar. Oh, kalau begitu saya rujuk dari tobat saya. Jadi tobatnya dicabut, enggak jadi tobat. Loh, kok ada istilah tobat dari tobat? Kan lucu sekali. Istilah saja. Karena apa? Dia sudah menyatakan rujuk taubat, kembali lagi. Rujuknya enggak jadi. Nah, lihat ikhwah, kira-kira karena apa? Karena yang dia menasihati dirinya, itu sama kedudukannya dengan dia. Bahkan mungkin ilmunya di bawahnya. Inilah bintik-bintik kibir wal'iyadzu billah. Sehingga diancam dalam hadis Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang sombong. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalul dhur fi suratir rijal yakhshahumul dhul min kulli makan. Artinya, beliau bersabda, dikumpulkan nanti di hari kiamat mereka orang-orang yang sombong dalam bentuk seperti seekor semut merah yang kecil, ya, rupanya manusia, rupa manungsa tapi bentuknya kayak semut yang kecil. Ibaratnya kalau semut kecil digites atau digites ya, kayak kutu dites habis, bilang nggak ada apa-apanya. Sombong orang-orang di dunia itu di akhir seperti itu kecil. Baru kata beliau, yakhshahumudzul, mereka diliputi kerendahan, kehinaan dari segala sisi. Yushaquna ila sijni fi jahannam yusama bulas. Mereka digiring menuju neraka jahannam, mereka digiring menuju penjara. Sudah di neraka, digiring ke dalam penjara. Tidak bebas lagi. Ya, hadirin, yang namanya di penjara tentunya lebih sengsara daripada yang enggak di penjara. Betul? Pernah di penjara belum? Mau? Janganlah. Ya, walaupun di dunia sama-sama di dunia, tapi yang di penjara sama yang enggak di penjara beda. Mereka di dalam neraka, di penjara. Yang namanya bulas itu penjaranya. Ya, taluhu manarul anyar. Yuskona min utara mengusarati ahli nar tinatul khabal. Itu neraka, penjaranya di dalam neraka itu atas dindingnya, bawah, samping kiri kanannya itu semua bara api. Kayak apa na'udzubillah min dalik. Jangan coba-coba merasa saya enggak apa-apa di situ karena kebal, sudah belajar kebal. Ya, jangan. Biarpun orang mau kebal kayak apa kalau dibakar. Hadirin, jangankan cuma kulit kayak gini, baja aja kalau dibakar meleleh, melebur. Apalagi kulit kita. Kalau enggak percaya, nyalakan api coba. Ya, taruh jarinya saja, jangan badannya. Kalau kiranya meleleh, tobatlah. Jangan sombong. Ya, sudah di penjara, yang namanya makanan di penjara dengan yang tidak di penjara sama atau beda? Di dunia saja, orang di penjara sama yang di keluarga, di tengah-tengah keluarga, makanya beda, enak yang mana? Enak di penjara? Ya tentunya tidak. Ini di penjara, makan minumannya dari nanah darah penduduk neraka yang mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Tilatul khabal. Itu nama makanan atau minuman yang sumbernya dari nanah dan darah penduduk neraka. Karena dalam neraka, biar nanah, darah juga mendidih karena terbakar. Kalaupun tidak mendidih, antum bisa minum enggak? Wudunen, sedot trut diminum. Enggak mungkin, cici. Ini sudah jadi minuman yang mendidih lagi. Sehingga layuhni minju, tidak bisa memberikan hilang rasa laparnya. Ya, tidak bisa mengenyangkannya. Semakin lapar, makin na'udzubillah. Jangan-jangan. Itu balasan orang-orang yang sombong. Dan hadirin, begitu jauh beda antara sifat tawadu dan sifat sombong. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan tawadu pada diri seseorang. Di antaranya, ketika seorang memandang dirinya, dia memiliki hak atas Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia punya sifat, ya, jagane atau dumehake. Contohnya, dia menganggap bahwa saya melakukan ini pasti begini, saya beramal ini akan seperti ini. Beliau ingatkan kepada kita, jangan seperti itu sifatmu. Karena apa? La yunjia ahadan minkum amaluhu. Tidak akan bisa menyelamatkan seorang di antara kalian amalannya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau menjawab, wala ana, demikian pula diri ini, illa ayyatahammadani Allah birahmatin, hanya Allah telah menjamin aku dengan rahmatnya. Karenanya saddidu wa qaribu, ya kalian sungguh-sungguhlah mengikuti dan mencari kebenaran. Dan kalian jangan gulu berlebih-lebihan dan jangan malas. Ya, ikuti kebenaran. hadirin, jangan kita memastikan diri seperti mereka, orang-orang yang akhirnya terjerumus ke dalam tarekat sufiah ataupun ya murji'ah dan yang semisalnya. Mereka mengatakan, saya amalkan ini, saya akan begini. Engkau amalkan ini, engkau akan begini. Seakan-akan dia itu ya lebih tahu daripada Nabi. Ya, seperti yang dilakukan seorang tokoh tarekat. Ada seorang tokoh tarekat di Indonesia ya. Itu dia membuat satu tarekat dan ia menanamkan doktrin bahwa akan masuk surga dari tarekat dia ini seperti yang dijanjikan Nabi, masuk surga 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Dia keluarkan sertifikat ya, satu sertifikat, satu lembar sertifikat 8 juta dan anggotanya gak boleh lebih dari 70 ribu orang. Jadi kalau ada yang mati diumumkan, orang berbondong-bondong rebutan untuk mendapatkan itu. Lihat hadirin, karena katanya kalau sudah punya sertifikat itu dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lah wong bodoh dibodohi ya gampang. Kalau orang berilmu tidak mungkin. Coba kalau ditanya, kalau begitu Pak Kiai jamin di surga apa enggak? Nah, ini kalau orang sombong, iya tentunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ikhwan. Jangan merasa diri kita punya hak atas Allah. Tapi pasrahkanlah ya kepada Allah diri ini dan berharaplah keselamatan pada Allah. Terus yang kedua di antara yang bisa menghilangkan tawadhu, ketika seorang melihat dirinya punya kelebihan dari yang lain, lebih pintar, lebih kaya dan lebih segala-gala. Taib ikhwan barakallahu fikum, jazakumullah khair, diingatkan ya, ini sudah jam 5 lewat ya, 15 bahkan 20. Kami takut nanti terlambat. Kami akan balik dulu ke Semarang. Jadi ikhwah, mungkin nasihat kami saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan walaupun singkat ini nasihat, Allah beri manfaat bagi kita semua. Semoga kita dijaga dari sifat sombong yang buruk akibatnya. Dan Allah tumbuhkan sifat tawadhu yang akan memuliakan diri-diri kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan selama bersama antum di sini, dan jazakumullah khairul jaza atas segala kebaikan yang antum berikan. Insyaallah barakallahu fikum. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.